jangan menari. Dan antarkan ku pulang menuju keheningan demi jiwa tak bertuah. Janganlah sembunyikan kala kecewa pada dunia. Janganlah sembunyikan. Aku tak mau diketahui saat menangis tak terjatuh lagi. Aku terbiasa menyendiri menutupi sepi dalam Ha ha ha.